Konsultasi Syariah. Hukum puasa tanpa sahur. Pertanyaan. Ustaz, apa hukumnya orang melakukan puasa tanpa sahur? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ada satu pernyataan tentang sahur yang banyak tersebar di masyarakat kita. Pernyataan itu adalah, inti puasa adalah sahur. Allahu a'lam, dari mana asal pernyataan ini, dan siapa yang membuatnya? Yang jelas, gara-gara pernyataan ngawur ini, sebagian kaum muslimin ada yang meragukan keabsahan puasanya karena pagi harinya dia tidak sahur. Sampai ada yang membatalkan puasanya gara-gara dia tidak sahur. Padahal membatalkan puasa wajib tanpa alasan yang dibenarkan termasuk dosa besar. Dan tidak sahur tidak boleh dijadikan alasan pembenar untuk membatalkan puasa. Untuk itu, perlu kita tegaskan dengan setegas-tegasnya, kita tanamkan dalam diri kita untuk memberikan penekanan bahwa inti puasa bukanlah sahur. Pernyataan inti puasa adalah sahur adalah pernyataan tidak berdasar dan membahayakan. Sahur hukumnya dianjurkan ketika puasa, namun bukan inti puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan bahwa di antara syarat sah puasa adalah makan sahur. Karena itu, puasa seseorang tetap sah sekalipun paginya tidak sahur. Dalil tegas yang menunjukkan hal ini adalah hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui kami dan bertanya, apakah kalian punya makanan? Kami menjawab, tidak. Kemudian beliau bersabda, kalau begitu, saya akan puasa. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, dan Tirmidzi. Pada hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi istrinya di pagi hari. Beliau menanyakan kepada istrinya, apakah di rumah ada makanan untuk sarapan? Artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki niat puasa ketika itu. Kemudian ketika Aisyah menjawab bahwa beliau tidak memiliki makanan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan puasa. Ini menunjukkan bahwa pada malam harinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak makan sahur, karena pada malam itu, tidak ada keinginan dari beliau untuk berpuasa. Beliau baru menyatakan berpuasa di pagi harinya. Demikian, Allahu a'lam.